الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فصل في خطبته صلى الله عليه وسلم بتبوك وصلاته. Pasal tentang khutbah Rasulullah SAW di Tabuk dan salat beliau padanya. Wa dzakara al-Baihaqi fi ad-Dalail wal-Hakim min hadits Uqbah ibn Amir. Qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk fastarqada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan lamma kana minha ala laila. فلم يستيقظ فيها حتى كانت الشمس قيد رمح. قال لم أقل لك يا بلال اقلأ لنا الفجر. Disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Ad-Dalail, demikian juga Al-Hakim min hadits Uqbah Ibn Amir. Qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk. Kharajna, kami keluar bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perang Tabuk. Fastarqada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan. Pas waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bagaimana ini? Kita sebentar lagi masuk waktu subuh. Kita istirahat dulu. Sampai waktu subuh, kita lakukan subuh harus istirahat. Atau kita menunggu sampai subuh. Apaan, bagaimana tadi? Kita menunggu sampai subuh, nanti setelah subuh baru kita istirahat. Atau kita istirahat dulu, nanti pas subuh kita bangun untuk melakukannya. Maka Bilal pun mengatakan, ya Rasulullah, biar aku yang menjaga fajar, silahkan istirahat semuanya. Dan memang Bilal ma'ruf dengan kemampuannya menahan kantuk. Maka Rasulullah dan para sahabat semuanya pun pada tidur. Lama kana minha ala layla falam yastayqid fiha hatta kanati syamsu qida rumhin. Maka tertidurlah semuanya sampai subuh pun lewat. Hatta Bilal pun yang mengatakan bersedia untuk menjaga waktu fajar dan akan membangunkan orang-orang untuk salat subuh di waktunya juga tertidur. Barakallahu fiik. Tidak terbangun mereka kecuali matahari sudah setinggi setombak, setinggi tombak. Qala alam aqul laka ya Bilal ikla lana al-fajr. Tidakkah aku bilang kepada engkau Bilal bahwa hendaknya engkau menjaga untuk kami fajar dan bangunkan kami. Dan memang Bilal sendiri yang meminta untuk tugas ini. Faqala ya Rasulullah zahaba bi minan naumi alladhi zahaba bika. Ya Rasulullah, yang membawa aku tidur ya seperti apa yang membawa engkau tidur semuanya tanpa kecuali. Bilal pun yang duduk menghadap timur untuk menunggu munculnya munculnya fajar juga dikalahkan oleh kantuk. Barakallahu fiik. Baik. Salat yang diwajibkan untuk kita lakukan termasuk syaratnya adalah dukhulul waqt, masuknya waktu. Dan tidak boleh kita lakukan di luar waktu, apakah sebelum atau setelahnya. Illa li'udri syar'i, kecuali dengan udzur syar'i, seperti an-naum, ketiduran, atau an-nisyan, kelupaan. Barang siapa yang tertidur dari sholatnya atau lupa, maka pelaksanaannya pada saat dia bangun atau dia lagi ingat. Tidak ada kaparahnya kecuali itu. Maka begitu dia bangun, maka yang harus dia lakukan adalah pelaksanaan sholat yang tertinggal. Tapi barakallahu fikum. Fantaqala Rasulullah SAW min dalikal manzil ghaira ba'id. Maka Rasulullah SAW pindah dari tempat itu tidak begitu jauh. Tapi ثم صلى ثم ذهب بقية يومه وليلته فأصبح بتبوك. Kemudian dia melakukan salat subuh seperti biasa, azan, iqamat dengan salat sunnahnya. Barakallahu fikum. Salat-salat sunnat rawatib tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama perjalanan safar kecuali 2 rakaat sebelum subuh. Barakallahu fikum. Beliau tetap melakukannya walaupun dalam kondisi safar. Yang lainnya tidak beliau lakukan. Beliau lakukan cuma salat-salat 5 waktu yang di qasar. Duhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Maghrib tetap 3, isya 2 rakaat, dan subuh tetap 2 rakaat. Tsumma shalla tsumma dhahaba baqiyatu yawmihi wa lailatihi, kemudian lewat siangnya, kemudian malamnya, di pagi hari esoknya beliau telah sampai ke Tabuk. Fahamidallah wa asna alaihi bima huwa ahlu, tsumma qala. Maka beliau pun berkhutbah di Tabuk. Sebelumnya memuji Allah Subhanahu wa taala dan menyanjungnya, summa qala, kemudian beliau mengatakan amma ba'd. Adapun setelah pujian dan sanjungan untuk Allah, fa inna asdaqal hadis kitabullah. Beliau berkhutbah, sebaik-baik ucapan adalah ucapan Allah, yakni kitabullah. Wa awsaqul ura kalimatut taqwa, dan sebaik-baik tali adalah kalimatut taqwa, yakni la ilaha illallah. Wa khairul milali millatu Ibrahim, dan sebaik-baik agama millah adalah millahnya Ibrahim, millatu tauhid. Wa khairus sunani sunnatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik sunnah sunnahnya Muhammad alaihi salatu wasallam. Bahkan Rasulullah SAW sendiri diperintahkan untuk mengikuti millata Ibrahim, wa tabi' millata Ibrahim hanifa, yakni at-tauhid. Dan sebaik-baik sunnah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa asyrahul hadithi zikrullah. Ucapan dan kata-kata yang paling baik adalah zikrullah. Tidak ada yang lebih baik dari itu. Asyrahul hadithi zikrullah, wa ahsanul qasasi hadal Qur'an. Dan sebaik-baik kisah adalah Al-Qur'an ini. Kisah tentang orang-orang yang telah lampau dari kalangan umat-umat terdahulu, dan apa-apa yang akan terjadi di masa-masa yang akan datang dari urusan akhirat. Wa khairul umuri awazimuha wa syarrul umuri muhdatsatuha. Sebaik-baik perkara yang memang ditekankan dan diperintah karena pahalanya lebih besar. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan sejelek-jelek perkara adalah perkara-perkara yang baru. Terkadang ada orang melakukan perkara-perkara baru kemudian berdalil apa ada larangan. Kan demikian. Subhanallah. Ibadah ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Hukum asalnya tidak boleh melakukan sesuatu kecuali ada perintah, kecuali ada apa? Contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, "Man ahdatsa bi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Siapa yang melakukan, mengada-adakan sesuatu di dalam agama ini, ya kan, kalau tidak ada perintahnya, berarti sesuatu yang diada-adakan. Kan demikian. Man ahdatsa bi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun, maka itu tertolak. Itu dalilnya. dalil tentang muhdatsat, perkara-perkara yang baru di dalam agama ini. Bahkan Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala mengatakan hadis ini perlu untuk disebarluaskan agar supaya orang tidak sembrono melakukan penambahan-penambahan di dalam agama ini. Sebagian orang mengatakan apa ada larangan? Subhanallah. Mestinya dibalik, apa ada perintah? Karena kita tidak boleh melakukan kecuali ada perintah. Beda dengan urusan agama, silahkan kalian melakukannya sampai ada larangan. Urusan agama silahkan kalian urus urusan agama kalian, urusan dunia kalian silahkan urus urusan dunia kalian, terserah mau bikin apa. Masalah teknologi silahkan, masalah kedokteran silahkan, masalah pertanian, masalah peternakan, semuanya silahkan berinovasi silahkan. Buat pengembangan, penelitian-penelitian untuk kemajuan-kemajuan, barakallahu fikum, agar supaya lebih berhasil, lebih subhanallah, sampai ada larangan yang melarangnya. Beda dengan urusan agama Anda tidak boleh melakukannya sama sekali sampai ada perintah, ada contoh, ada tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkadang orang mengatakan gitu, apa ada larangan kita membuat ini, membuat itu. Subhanallah. Ya ada larangannya. Man ahda tapi amrina hadha malisain fawarat. Tertolak. Dan kita hanya diperintahkan untuk melakukan, mengikuti apa yang telah ada. Ittabi'u ma'unzila ilaikum min rabbikum. Bukan diperintahkan untuk mengada-ada. Baik. Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala mengatakan, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikutilah dan jangan kalian mengada-ada karena sesungguhnya kalian telah dicukupi. Jadi penambahan-penambahan kalau dibuka lebar-lebar akan terkaburkan dan tersamarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana yang ditambahkan, mana yang asli, itu akan tersamarkan nantinya. Ketika pintu ini dibuka lebar-lebar, terserah orang mau bikin apa, buat apa di dalam agama ini, akhirnya apa? Yang diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan terkabur, tersamarkan. Mana yang merupakan tambahan, mana yang bukan. Wallahu musta'an. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebaik petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Masalah misalnya, masalah 7 hari setelah kematian, 40 hari setelah kematian, kemudian buat perayaan hari raya yang baru, hari raya ketupat lah, apalah namanya, walhasil barakallahu fikum, ini perkara-perkara yang ditambah-tambah, atau hari raya tahun baru, hari raya tahun baru Hijriah yang diperingati dengan berbagai macam barakallahu fikum peringatan-peringatan, acara-acara, la haula wa la quwwata illa billah, seakan-akan itu bagian dari syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wa asharul hadi hadi al-anbiya, sebaik-baik petunjuk para nabi. Wa asyraful mauti qatlus syuhada, sebaik-baik kematian adalah kematian para syuhada. Wa amal ama ad-dalalatu ba'da al-huda. Baik. Kebutaan yang paling buta adalah kesesatan setelah petunjuk. Artinya dia tahu petunjuk, setelah itu dia menyimpang. Barakallahu fiik. Penyesalannya sangat nanti. Beda orang dari sejak awal memang menyimpang, enggak mau ikut. Baik. Memang dia akan menyesal, tapi tidak lebih besar penyesalannya ketimbang orang ini. Dia sudah dapat petunjuk, sudah dia raih, sudah dia pegang, kemudian setelah itu dia lepaskan ulang menjadi orang sesat. Insyaallah salamat wal afiat. Wa amal ama ad-dalalatu ba'da al-huda wa khairul amali ma nafa', sebaik-baik amalan adalah apa yang bermanfaat. Wa khairul huda mattubi'a, dan sebaik-baik petunjuk apa yang diikuti dari kebaikan tentunya. Wa syarrul ama amal qalb, dan sejelek-jelek kebutaan adalah kebutaan hati. Baik. buta hati, bukan buta mata. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Falam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhanun yasma'una biha, fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati bisudur." Bukanlah mata yang di kepala ini yang buta, tapi yang buta itu adalah mata hati yang ada dalam dada. Baik. Waliyadul ulia khairum min aliyadi sufla. Ini semuanya adalah perintah dan larangan. Barakallahu fikum. Petunjuk peringatan. Waliyadul ulia khairum min aliyadi sufla. Tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Yani si pemberi lebih bagus daripada yang diberi. Barakallahu fikum. Kalau dia ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala, dan apa yang diinfakkan adalah sesuatu yang berupa harta yang diperoleh dengan cara yang halal. Karena kalau haram, ya tetap saja jelek untuknya. Harta curian, harta tipuan, harta pokoknya yang dihasilkan dari kemaksiatan, baik, tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala walaupun diimpakkan di jalan Allah. Dia korupsi misalnya, dia hasil judi atau hasil zina atau menjual sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, tetap tidak akan berubah menjadi kebaikan. Baik, hasil judi, hasil rampok, hasil tipu, kemudian dipakai membangun masjid, tetap dosa untuknya. Tidak akan berubah menjadi amal soleh. Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Sungguhnya Allah Maha baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik-baik pula. Subhanallah. Baik. Wal yadul ulya khairu min al yadi sufla. Ayadul sufla ini tangan di bawah ini tangan yang meminta-minta. Paham barakallahu fikum? Yang meminta-minta. Tapi kalau Anda diberi, maka silakan. Kata Rasulullah SAW kepada Umar radhiyallahu ta'ala anhu, ketika Rasulullah memberi pemberian kepada Umar, kata Rasulullah, ini untuk engkau wahai Umar. Kata Umar, ya Rasulullah, etihi man huwa afqaru ilaihi minni, berikan kepada orang yang lebih butuh dari aku. Kata Rasulullah SAW, kalau datang kepada engkau harta-harta yang seperti ini, engkau diberi tanpa engkau meminta, tanpa engkau berharap-harap, tapi tahu-tahu ada orang yang memberi, maka silakan terima. Terserah setelah itu Anda mau memanfaatkannya untuk kebutuhan Anda, atau Anda mau mengimpakannya ulang karena Anda merasa berkecukupan, silakan impakan ulang. Karena ketika harta itu melalui engkau, kemudian engkau impakan, Anda dapat pahala. Tapi kalau orang itu memberi langsung ke tujuannya, barakallahu, Anda tidak mendapatkan pahala sama sekali. Paham insyaallah? Tapi Anda pengen memberi orang miskin, si A. Tapi kemudian Anda memberi ke orang apa? Memberi orang yang sebenarnya dia tidak butuh. Kemudian dia ambil, kemudian dia berikan kepada si A tadi itu. Maka dia mendapat pahala. Kalau Anda langsung berikan si pulang tidak mendapatkan apa-apa. Wallahul musta'an. Terserah, silakan Anda mau memanfaatkannya atau mengimpakannya ulang. Dua-duanya ada kebaikannya. Yang jelas, engkau tidak meminta dan juga tidak berharap-harap. Apalagi nyindir-nyindir. Baik. Apa istilahnya? Walaupun cuma baku sedu, baik, orang menganggapnya betulan. Baik, kita membawa sesuatu misalnya, kemudian orang, wih, sadap itu, baik, ya kan, walaupun cuma sekedar baku sedu, saya ambil judangnya, akhirnya dia diberi. Baik, kalau ada orang membawa sesuatu, ya tidak usah ditengok-tengok apa yang dia bawa itu. Barakallahu fikum. Tidak enak nantinya, cuma itu dia, kemudian mau dibagi lagi sementara anak istrinya sangat menunggu barang tersebut. Barakallahu fikum. La haula wa la illa billah. Namanya tafalluq, tidak meminta tapi menyindir-nyindir sehingga orang tidak merasa nyaman, sehingga terpaksa dia memberi. Baik. Terpaksa dia memberi. Wallahul musta'an. Baik. Jadi tangan di bawah ini adalah yang meminta-minta. Wa ma qalla wa kafa khairum mimma kathura wa alha. Dan apa yang sedikit dan mencukupi itu lebih bagus daripada banyak dan melalaikan. Barakallahu fiik. Apa yang sedikit dan mencukupi, barakallahu fiik, itu lebih bagus daripada banyak dan melalaikan. Wa syarrul al-ma'dirah hina yahdurul maut. Wa syarrul ma'dirah, dan sejelek-jelek alasan adalah alasan yang diungkapkan menjelang kematian. Barakallahu fiikum. Wa syarrun nadamati yaumil qiyamah, dan sejelek-jelek penyesalan adalah penyesalan di hari kiamat. Baik. Ya, udur menjelang kematian sudah tidak ada lagi. Barakallahu fiikum. Demikian juga penyesalan, penyesalan di akhir kiamat tidak akan bisa lagi kita ambil manfaatnya. Ketika di dunia orang menyesal, mungkin dia bisa mengulangi kembali dari awal, memperbaiki diri. Kan demikian. Tapi kalau di akhirat baru penyesalan, maka tidak ada lagi kesempatan untuk kembali. Wa minan nasi man la ya'til jum'ata illa dubura, wa minhum man la yadhkurullaha illa hajra. Dan di antara manusia tidak menghadir jum'atan kecuali apa? Ujung-ujungnya. Kalau imam atau khatibnya barakallahu likum, barakallahu li walakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni tilawatahu wa minkum minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim, baru pada masuk dia sambil membuat puntung rokoknya, baru masuk ke masjid. Allahu akbar, bau rokok di mana-mana. Subhanallah. Ini namanya dubur. Barakallahu fiik. Ini ujung-ujungnya, bagian belakangnya. Nanti mau selesai Jum'atan, baru dia masuk masjid. La haula wa quwwata illa billah. Baik. Wa minhum man la yadhkurullaha illa hajra. Dan di antara mereka ada yang tidak mengingat Allah kecuali sangat sedikit sekali. Padahal semua kegiatan kita butuh zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Keluar masjid, masuk masjid zikir. Dalam masjid apalagi. Barakallahu fiikum. Sambil menunggu azan misalnya, atau antara azan dengan iqamat, salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misalnya. Baik, antara azan dan iqamat sekitar 10 menit atau 15 menit. Anda bisa salawat sampai 100 kali. Kalau tidak sampai, yang mendekati 100 kali salawat Ibrahimiyah. Barakallahu fiikum. Dan banyak anda bisa lakukan dari zikir di antara waktu-waktu itu. Sementara ciri munafik ini ya seperti ini modelnya. Baik, la yadhkurunallaha illa qalila. Wa min a'zamil khataaya al-lisanul kadzdzab. Sejelek-jelek dan sebesar-besar kesalahan adalah lisan pendusta. Subhanallah. Baik, pendusta. Kenapa pendusta dianggap itu kejelekan yang paling besar? Karena di sini akan bermuara dan bermunculan kejelekan yang sangat banyak. Barakallahu fiikum. Gampang berdusta. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Hati-hati kalian dengan kedustaan, karena dusta itu akan menyeret orang untuk berlaku curang, berlaku dosa, licik. Kalau orang suka berdusta. Wa khairul ghina ghinan nafs, dan sebaik-baik kekayaan adalah kekayaan jiwa. Yani qanaah, merasa cukup dengan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti pemalas tidak mau mencari rezeki, bukan. Ghina nafs itu adalah kondisi jiwa yang senantiasa mensyukuri pemberian Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum. Kalau tidak ada ini, sebanyak apapun harta seseorang, dia masih tetap senantiasa merasa kurang dan kurang. Baik. Masih ada ratusan juta di rekeningnya, dia sudah merasa kekurangan sangat. Sekarang kan dia adalah orang yang paling miskin. Sahih? Barakallahu fikum. Sementara orang-orang lain, masya Allah, diberikan kana'ah. Ya, berapa-berapa yang ada, alhamdulillah alal mawjud. Ketimbang si fulan makan saja susah, kasihan. Alhamdulillah kita diberi banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dikatakan ghina nafs, kekayaan jiwa. Berapa-berapa yang Allah berikan, itulah yang kita syukuri. Barakallahu fiik. Dan tetap mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala karena satu kewajiban. Barakallahu fiik. Keharusan untuk apa? Intishar fil ardh, bertebaran di atas muka bumi mencari rezeki-rezeki Allah Subhanahu wa taala. Karena ada tanggung jawab kita untuk kita beri nafkah anak istri kita. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i itsman ayudhayya man ya'un. Cukup merupakan dosa bagi seorang ketika dia menterlantarkan orang-orang yang wajib untuk dia nafkahi. Barakallahu fikum. Jadi ghina nafs, kekayaan jiwa. Baik. Wa khairu zadi taqwa, dan sebaik-baik bekal adalah bekal taqwa. Karena taqwa ini adalah kunci untuk semua urusan-urusan kita. Barakallahu fikum. Taqwa Allah ini kunci untuk semua urusan-urusan kita, urusan keluarga, barakallahu fikum. Urusan ekonomi kita, maisha kita, urusan kesehatan kita, urusan pertemanan kita, masya Allah, semua. Ada masalah-masalah di dalamnya, jalan keluarnya adalah taqwallah. Jalan keluarnya, taqwallah. Sayyid wa khairul azadi taqwa, kata Allah, wa tazawwadu fa inna khairul azadi taqwa. Wa ra'asul hukmi mahafatullahi azza wa jalla. Barakallahu fikum. Puncak dari hukum adalah rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau rasa takut ini ada, maka inilah yang dikatakan muraqabatullah. Rasa takut ini ketika muncul dan memenuhi diri kita, ini yang biasa dikatakan muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Takut akan azab Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia walaupun di kesendirian, walaupun di tempat yang tidak ada orang yang mengenalnya, tetap dia tidak mau melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tahu dia bahwa Allah melihatnya, Allah mendengarnya, Allah mengetahui keadaannya. Baik. Wa khairu ma waqara fil qulubi al-yaqin, dan sebaik-baik apa yang kukuh dalam kalbu adalah keyakinan. Keyakinan tentang kebenaran ini. Barakallahu fikum. Baik. Yakin. Inilah yang membedakan orang mukmin dengan orang-orang munafik. Orang-orang mukmin dengan keyakinannya yang kokoh, dan orang-orang munafik dengan apa? Kebimbangannya. Barakallahu fikum. Plin-plan. Wal irtiyabu minal kufur, keraguan termasuk kekufuran. Maka Anda tidak pernah boleh ragu dengan keyakinan Anda terhadap kebenaran ini. Kapan Anda ragu, maka Anda masuk ke area ini, area kufur. Barakallahu fikum. Kalau ada yang mengatakan doktrin itu, memang didoktrin orang. Harus diyakini dan tidak boleh ragu-ragu. Sampai mati harus Anda memegang prinsip ini. Tidak boleh digugat, tidak boleh ditukar-tukar, tidak boleh digoyang. Memang harus diyakini seyakin-yakinnya, tidak boleh goyang sedikit pun. Namanya al-yakin. Karena kapan goyang, namanya riba, ragu. Ragu bagian dari kekufuran. Wa niyahatu min amalil jahiliyah. Niyaha, meratap, adalah bagian dari amal jahiliyah, perbuatan orang-orang jahiliyah. Tidak perlu diratapi. Barakallahu fikum. Kalau kita ditimpa kematian, barakallahu fikum, dan semua orang akan mengalami ini. Paham barakallahu fikum? Setiap orang akan melewati masalah ini. Kematian kerabat, apakah ayahnya, ibunya, saudaranya, barakallahu fikum, anaknya, pamannya, bibinya, barakallahu fikum, akan dia rasakan ini. Barakallahu fikum. Dan tidak perlu niyahan, tidak perlu merata. Cukup apa? Istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni bi musibati wa akhlif bi khairan minha. Ya Allah, pernyataan bahwa kita ini semuanya milik Allah Subhanahu wa taala dan semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan si bulan yang sekarang mati, besok juga saya, besok juga saudara saya, semuanya akan melewati jalan ini, yakni kematian. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni, ya Allah berikanlah pahala atas musibah yang Engkau timpakan kepada aku. Dan berikanlah ganti untuk aku yang lebih bagus. Nah, ini doa. Siapa yang meminta pada saat ditimpa musibah dan dia ucapan pertama kali ini, maka dia akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menggantikan untuknya sesuatu yang lebih bagus. Masya Allah. Ini janji pasti dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An-niyahah, niyahah itu adalah meratap. Seakan-akan dia protes. Protes ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Wa niyahatu min amal jahiliyah wal gululu min jusa jahannam. Wal gulul gulul, barakallahu fikum, gulul itu adalah harta yang kita ambil atau yang diambil dari harta rampasan perang sebelum pembagiannya. Harta rampasan perang dikumpulkan, dihitung, dicatat berapa-berapa, kemudian berapa personil, barakallahu fikum, kemudian dikeluarkan seperlimanya dan diberikan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kekhususan beliau. Setelah itu dibagi. Barakallahu fikum. Lah sebelum pembagiannya ketika diambil, maka itu gulul, mencuri. Barakallahu fikum. Suatu ketika di antara budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepulang dari perang, dia kena anak panah dan mati. Orang-orang pun mengatakan hani'allahu bisyahadah. Betapa bahagianya dia, ya Rasulullah, dia mati syahid. Kata Rasulullah, "Wa may yudrikum annahu syahid?" Siapa yang beritahu kalian kalau dia mati syahid? Sungguh dia sekarang dalam kondisi menderita. Dengan api yang menyala-nyala dari kain yang dia ambil dari ghanimah sebelum pembagiannya. Barakallahu fiik. Wa syukru kayyum minan nar. Wa syukru kayyum minan nas wa syi'ru min iblis. Apa? Wasyukru apaan? Nah, salah baca. Tidak ada titiknya rupanya. Tasydid. Wasyukru kayyum minan nar. Syukr ini kemabukan, orang mabuk. Barakallahu fikum, dia akan dapatkan kay. Kay itu api, sudutan api dari api neraka. Wasyi'ru min iblis. Syair, dendangan syair. Tapi di zaman dahulu, ya ini didendangkan dalam bentuk, barakallahu fikum, puisi dan semisalnya, atau pantun atau sajak, atau digunakan langkar sama seperti nyanyian. Buruknya dari iblis, buruknya dari iblis, barakallahu fikum. Dan yang baiknya tidaklah mengapa, selama menyokong kebenaran. Wal khamru jima'ul ism. Khamr itu adalah kumpulan dari dosa. Khamr adalah kumpulan dari dosa. Jima'ul ism. Orang kalau dia sudah mabuk, dia akan membunuh, dia akan berzina, dia akan mengambil harta orang lain, dan dia akan apa, mengucapkan kata-kata kufur dalam kondisi mabuk. Barakallahu fikum. Sebagaimana kisah yang ma'ruf, barakallahu fikum. Seorang yang ditawarkan untuk berzina dengan perempuan yang cantik, dia menolak. Baik. Kemudian ditawarkan untuk dia membunuh seorang bayi, dia pun menolak. Dan dia tawarkan untuk minum khamar. Maka dia begitu minum khamar, dia pun membunuh bayi dan berzina. Dia mengumpulkan semua kejelekan-kejelekan. Baik. Wa syarrul ma'kali malul yatim. Dan sejelek-jelek makanan yang dimakan adalah harta anak yatim. Bukan berarti kalau tidak dimakan tidak apa-apa. Baik. Maksudnya di sini dimakan, yakni diambil. Makan itu cuma satu bagian dari bentuk-bentuk kemanfaatan yang dilakukan oleh seorang terhadap harta anak yatim. Kalau diambil harta anak yatim beli motor, itu sama saja haram hukumnya. Barakallahu fikum. Beli motor, beli HP. Jangan dia beralasan, oh anda tidak makan. Betul, anda tidak makan. Itu makan itu cuma satu dari bentuk-bentuk pemanfaatan dari harta benda. Subhanallah. Dan dari semua yang dimakan, yang paling jelek buruknya adalah apa? Harta anak yatim. Wasaidu man wu'idha bighairihi. Dan orang yang berbahagia adalah orang yang mendapat nasihat melalui orang lain. Dalam artian seorang dinasihati, A menasihati si B, si C mendengar nasihat itu, bukan dia yang dinasihati. Kau begini, mesti begini, mau panjang lebar. Si C nongkrong dengar nasihat itu, bukan dia yang dinasihati, bukan. Tapi dia yang menampung semua nasihat-nasihat baik itu, dan dia yang mengamalkannya, maka dialah orang yang paling berbahagia. Barakallahu fikum. Orang lain yang diajari, dibimbing, dibina, kemudian dia pas di situ mungkin. Dia mendengar, dia pun melakukannya, dia pun mengamalkannya. Ila yang as-sa'idu man wa'idha bighairi. Mengambil pelajaran atau terjadi kejadian pada seseorang, maka dia tidak mau melakukan hal yang sama. Sudah ada contoh, oh bahaya ini, tidak betul ini. Jangan dia mengatakan, oh kita tanya sama dengan dia. Setelah itu pas sama. Subhanallah. Ya bagaimana lagi, sudah celaka. Pelajaran itu melalui orang, walaupun bukan kita yang langsung diceramahi. Kita melihat orang, oh kalau begini tidak bagus ternyata. Jadikan pelajaran. Jangan lakukan kesalahan yang sama. Baik. Wasaidu man wu'idha bighairi wasyaqiyu man syaqiya fi batni ummihi. Dan orang-orang yang sengsara adalah orang yang sengsara dari sejak dia dalam perut ibunya. Maksudnya di sini adalah karena seorang ketika dia dalam perut ibunya, disitulah dia dicatat. Liarbai kalimatin. Setelah umur 4 bulan dalam janin, dalam perut ibunya, maka diperintahkan untuk dicatat. Barakallahu fikum. Dikat birizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syakiyun am sa'id. Dikat birizkihi, dicatat berapa rezekinya, berapa banyak rezeki orang ini. Baik. Artinya kalau sudah ditetapkan, dia tidak akan pernah bisa mati kecuali setelah habis rezekinya. Paham barakallahu? Kalau mungkin bahasanya kita sekarang ini kalkulasi berapa ton beras yang harus dia habiskan sampai beras terakhir yang dia makan. Baik. Berapa banyak buah-buahan yang dia makan sampai buah-buahan terakhir yang dia makan. Berapa banyak sayur-mayur dia makan dan seterusnya, sudah ditetapkan berapa banyak duit yang dia peroleh dan seterusnya. dikasih rezeki, wa ajalihi dan ajalnya, berapa lama dia hidup di atas muka bumi. Kalau ditetapkan cuma 2 jam, begitu lahir 2 jam setelahnya mati. Barakallahu fiik. Subhanallah. 20 tahun, 30 tahun, khalas sudah ditetapkan. Wajalihi wa amalihi, amalannya, apa yang akan dia perbuat sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah asyqiyun am sa'id, apakah dia termasuk orang berbahagia atau orang sengsara. Kalau ternyata dalam penentuan itu dia termasuk orang sengsara, maka dia akan sengsara terus menerus. Barakallahu fiikum. Dan kalau dia termasuk orang berbahagia, maka dia akan berbahagia terus. Barakallahu fiikum. Cuma ini takdir, kita tidak ada yang mengetahuinya. Dan jangan ada yang berpasrah diri dengan takdir ini. Oh, kita memang begini kita. Ya begitu terus. Ya jangan. Hari ini Anda memang begitu. Anda memang susah hari ini. Di hari besok siapa yang mengetahui kalau Anda akan menjadi orang bahagia ternyata. Baik. Maka silakan. Husnudzan, berbaik sangka terhadap Allah Subhanahu wa taala, berpikir positif terhadap diri sendiri, terhadap saudara-saudara kita, terhadap lingkungan, terhadap waktu dan keadaan. Ini namanya berpikir positif. Bahasa syar'inya adalah husnudzan, berbaik sangka. Barakallahu fiik. Baik, kita cukupkan sampai sini. Subhanallah, alhamdulillah, syukur.